Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa sharra umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'allimna ma yanfa'na wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah sampai kepada bab yang ke-30 yang diberikan judul oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab, babu maja'a fil istisqa bil anwa, tentang hukum menyandarkan hujan kepada bintang. Sebagaimana penjelasan kita yang telah lalu, bahwasanya hukum menyandarkan hujan kepada bintang terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah syirkun akbar. Yang syirik akbar ini ada dua bentuk. Yang pertama yaitu berdoa kepada bintang agar bintang menurunkan hujan. Kemudian yang kedua, dia meyakini bahwasanya bintang itulah yang menurunkan hujan dengan sendirinya, bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang syirik asgar, yaitu dia menjadikan bintang sebagai sebab akan turunnya hujan. Seseorang yang menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan, maka hukumnya syirkun asgar, karena berarti dia telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab, sebagaimana kaidah yang diberikan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga yang boleh, yaitu menjadikan bintang hanya sebagai alamat akan turunnya hujan dan tidak menjadikannya sebagai sebab. Dia hanya menjadikan sebagai alamat akan turunnya hujan. Kemudian sekarang kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu penjelasan dalil. Di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab yang menunjukkan akan haramnya menjandarkan hujan kepada bintang, dan keharaman di sini sampai derajat syirik, dan syiriknya hukum asalnya adalah syirik asgar. Hukum asalnya adalah syirik asgar. Di antara dalil yang dibawa oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab yaitu surat Al-Waqiah ayat 83. Wa qaulullahi taala, beliau berkata, dan firman Allah taala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa taj'aluna rizqakum, dan kalian yaitu orang-orang musyrikin Arab jahiliyah zaman dahulu, kalian menjadikan rizki kalian, annakum tukadzibun, kemudian kalian mendustakan. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, rizqakum di dalam ayat ini yakni al-matar. Wa taj'aluna rizqakum ay yakni al-matar. Kalian menjadikan rizki Allah yang berupa hujan, kalian menjadikan rizki Allah yang berupa hujan, annakum tukadzibun, kemudian kalian mengingkarinya. Bagaimana bentuk pengingkaran mereka terhadap turunnya hujan? Tatkala mereka mendapatkan rizki dari Allah berupa turunnya hujan, kemudian mereka mengingkari hujan tersebut dengan mengatakan mutirna binoin kada wa kada. Kami telah diturunkan hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu. Jadi orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka menyandarkan hujan kepada bintang. Dan hal ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu, mereka menyandarkan hujan kepada bintang terkait dengan terbitnya bintang atau tenggelamnya bintang. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ada khilaf di antara mereka. Khilaf di antara orang-orang musyrikin. Ya, terkait masalah turunnya hujan, sebagian mereka memiliki keyakinan bahwasanya turunnya hujan ini disebabkan karena terbitnya suatu bintang. Sebagian lagi mereka mengatakan bahwasanya turunnya hujan ini disebabkan karena tenggelamnya suatu bintang. Intinya sama saja. Ya, intinya sama saja, baik yang berpendapat A atau B, intinya sama saja, berarti mereka telah menyandarkan hujan kepada bintang. Tatkala orang-orang musyrikin jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu, ya mereka menyandarkan hujan kepada bintang, maka Allah Subhanahu wa taala mengingkari perkataan mereka. Jadi sekali lagi, ya, firman Allah Subhanahu wa taala Al-Waqi'ah ayat 83 ini, yang Allah berfirman, wa taj'aluna rizqakum, dan mereka menjadikan rizki mereka yaitu berupa hujan, kemudian mereka mengingkarinya, yaitu tatkala mereka mengatakan apa, mutirna binau'i kada wa kada. Tatkala turunnya hujan, mereka mengatakan mutirna, kami telah diturunkan hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu. Itu bentuk pendustaan mereka terhadap rizki Allah yang berupa bintang. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari perkataan mereka, yaitu perkataan mutirna binau'i kada wa kada. Bagaimana bentuk pengingkaran Allah Subhanahu wa taala? Bentuk pengingkaran Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, Allah menamakan perkataan mereka tersebut dengan apa? Tukadzibun al-kadzab. Annakum tukadzibun. Dan sesungguhnya kalian ini apa? Berdusta. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mensifati perkataan mereka dengan perkataan dusta, menunjukkan bahwasanya menyandarkan hujan kepada bintang adalah suatu perkara yang Allah haramkan. Dan kedustaan di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah kedustaan di dalam i'tiqad. Kedustaan di dalam i'tiqad, dusta di dalam keyakinan. Mereka meyakini bahwasanya turunnya hujan ini karena terbitnya bintang atau tenggelamnya bintang. Dan dijelaskan oleh beliau, wa asyaddul kadzab, dan sebesar-besar kedustaan adalah kedustaan di dalam i'tiqad, kedustaan di dalam keyakinan. Dusta itu bisa dengan dusta secara lisan, bisa dusta dengan secara i'tiqad keyakinan. Dan sebesar-besar kedustaan adalah kedustaan terkait dengan i'tiqad keyakinan, sebagaimana orang-orang munafik. Orang-orang munafik lisannya mengatakan Islam, mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya mendustakan. Oleh karena itulah balasan bagi mereka sangat keras. Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di mana? Fidarki asfali minan nar. Di neraka yang paling bawah. Maka kebalikannya ya, akhi. Ya tatkala seseorang dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa i'tiqad yang sahihah, maka dia akan memperoleh pahala yang sangat besar. Jangan kita kira ya tatkala kita meyakini sesuatu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah itu tidaklah berpahala. Berpahala. Dan pahalanya sangat besar. Sebagaimana seseorang yang mereka memiliki i'tiqad yang batilah, maka dosanya sangat besar. Maka kebalikannya, ya tatkala seseorang dia memiliki i'tiqad yang sahihah, keyakinan yang sahih, maka dia akan memperoleh pahala yang sangat besar. Dan ini adalah termasuk dari bagian ibadah. Di antara bentuk ibadah kepada Allah adalah kita meyakini sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tatkala kita meyakini bahwasanya Allah adalah di atas ars, maka keyakinan kita ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang meyakini Allah ada di mana-mana, menunjukkan dia dipertanyakan keimanannya. Oleh karena itulah tatkala ada seorang budak wanita, tatkala ditanya aina Allah, di mana Allah, dia mengatakan fis sama, ya, bahwasanya Allah adalah di atas langit. Kemudian Rasul mengatakan i'tiqha, bebaskan dia. Sesungguhnya dia apa? Mukminah, seorang mukmin. Wanita yang mukminah. Kebalikannya, kalau dia meyakini Allah tidak berada di atas ars, berarti dia bukan orang yang beriman. Jadi sekali lagi, tatkala seseorang dia memiliki keyakinan yang sahihah, maka akan bernilai pahala yang sangat besar, ya, yang dia akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita meyakini Allah di atas ars, tatkala kita meyakini jenggot ini hukumnya wajib dan yang lainnya, maka keyakinan-keyakinan yang seperti ini yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, hukum menyandarkan bintang, para ulama berselisih, para ulama merinci sebagaimana tadi telah kita jelaskan, bisa hukumnya syirkun akbar, bisa hukumnya syirik syirik asgar sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menjelaskan bab yang mulia ini, yaitu wa'an Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari Abi Malik Al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyati, ada empat perkara pada umatku dari perkara jahiliyah, la yatrakunahunna, yang mereka tidak meninggalkannya. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan nenek moyang. Yang kedua wat'nu fil ansab, mencela nasab orang lain. Dan yang ketiga yang menjadi syahid bagi kita adalah wal istisqa bin nujum, menyandarkan hujan kepada bintang, wan niyahatu, dan meratap. Kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu, seorang wanita yang meratap. Di sini Rasulullah bersabda an-naihatu, seorang wanita, tidaklah menunjukkan kalau laki-laki berarti boleh, bukan seperti itu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an-naihatu, karena kebanyakan yang melakukan dosa meratap ini kebanyakan adalah wanita. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, seorang wanita yang meratap jika dia tidak bertobat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa alaiha sirbalun min kitoranin, dan dia akan dipakaikan sirbalun, baju min kitoranin, dari cairan tembaga yang panas, wa dir'un, dan mantel min jarabin, dari penyakit sejenis penyakit kulit. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini beliau berkata, arba'un fi ummati min amril jahiliyah, ada empat perkara dari umatku dari perkara jahiliyah. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, al-murad bil jahiliyah, dan dimaksud dengan jahiliyah ma qabla al-islam, yaitu zaman sebelum adanya Islam, zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul. Sumiya bil jahiliyah, dinamakan zaman jahiliyah, ya, sebelum adanya Islam dinamakan jahiliyah, zaman jahiliyah, li adami wujudul ilmi fihi, karena tidak adanya ilmu pada zaman tersebut. Manusia pada zaman tersebut diliputi dengan kebodohan. Manusia pada zaman tersebut mereka diliputi dengan kebodohan, tidak mengerti mana yang hak, mana yang batil. Amma ma ba'da al-Islam, kata beliau, adapun setelah datangnya Islam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi dan rasul, maka tidak boleh, fala yuqalu lahu, maka tidaklah boleh kita katakan sekarang ini adalah zaman jahiliyah, tidak boleh. Ya, sebagaimana perkataan sebagian dari orang-orang, ya, bahwasanya zaman ini sekarang adalah zaman jahiliyah. Kalau dia mengatakan sekarang ini adalah zaman jahiliyah, berarti hakikatnya mereka telah mengkafirkan semua manusia yang hidup pada zaman sekarang. Ya. Jadi zaman jahiliyah secara umum ini telah hilang, telah terhapus tatkala turunnya Islam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Akan tetapi amma baqiya, akan tetapi sisa-sisa dari sifat-sifat kejahiliaan, ya, sebagiannya ada pada seseorang, min afrodi minan nas, dari person-person seseorang, atau mungkin ada pada tawaif, kelompok dari kaum muslimin, ada dari di antara mereka yang masih memiliki sifat-sifat jahiliyah. Tapi adapun zaman jahiliyah, kita memutlakan sekarang zaman jahiliyah, maka ini tidak boleh. Karena hakikatnya tatkala kita mengatakan sekarang adalah zaman jahiliyah, hakikatnya berarti kita telah mengkafirkan semua manusia yang hidup pada zaman sekarang. Ya. Adapun sifat-sifat dari kejahiliaan yang dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ternyata berdasarkan sabda Rasulullah masih dilakukan oleh umat ini. Ya. Bahkan dilakukan oleh umat ini, dilakukan oleh manusia, bahkan dilakukan oleh umat ini. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan arbaun fi ummati. Ada empat perkara dari umatku. Maksudnya umatku di sini adalah umat Rasulullah, umat yang mereka menerima dakwah Islam. Min amril jahiliyah, dari perkara-perkara jahiliyah, la yatrakunahunna, yang mereka tidak meninggalkannya. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, min amril jahiliyah la yatrakunahunna, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, menunjukkan ada dua perkara. Sabda Rasulullah, min amril jahiliyah, dari perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya, empat perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Dari hadis yang mulia ini menunjukkan dua perkara. Yang pertama, penisbatan suatu amalan bahwasanya amalan tersebut adalah termasuk dari amalan jahiliyah, menunjukkan amalan tersebut adalah amalan yang diharamkan. Apabila ada suatu amalan kemudian kok dia dinisbatkan amalan tersebut termasuk dari perkara jahiliyah, maka menunjukkan amalan tersebut adalah amalan yang Allah haramkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Menunjukkan bahwasanya tabarruj, ya, seorang wanita yang bertabarruj ini hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada amalan jahiliyah. Begitu juga dengan empat perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, annahu qad yabqa syai'un minal jahiliyah fi ba'dil muslimin. Bahwasanya ya, ada sebagian dari perkara jahiliyah yang dilakukan oleh sebagian orang-orang muslimin. Ya, tatkala Rasulullah menjelaskan ada perkara jahiliyah yang sebagiannya dilakukan oleh kaum muslimin, hal ini memberikan pelajaran kepada kita untuk kita berhati-hati menjauhi perkara-perkara jahiliyah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umat ini, yaitu umat Islam, masih ada yang melakukannya. Yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-fakhru bil ahsabi. Ay at-ta'adhumu 'ala an-nasi bil aba. Berbangga-bangga dengan bapak-bapak mereka. Berbangga-bangga dengan nenek moyang. Al-hasabi itu adalah sarful insan wa makanatuhu fil mujtami. Fil mujtama. Jadi kemuliaan seseorang dan kedudukan seseorang di mata masyarakat. Jadi di mata masyarakat ini ya seseorang dia mulia. Dan di antara bentuk jahiliyah adalah apabila orang ini dia berbangga-bangga dengan kemuliaan bapak-bapaknya. Ini dulu nih yang menguasai kampung ini dulu bapak saya dulu. Ya, yang punya tanah ini nih, yang beberapa hektar ini dulu itu bapak saya. Dia berbangga-bangga dengan siapa? Dengan bapaknya. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, ya. Seseorang yang dia berbangga-bangga dengan amalannya saja tidak boleh, hukumnya haram. Tatkala dia berbangga-bangga dengan amalnya, ya, hukumnya adalah haram, maka lebih-lebih lagi tatkala dia berbangga dengan amalan orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan idza kana la yajuzu lil insan annahu yafkharu bi amalihi huwa. Apabila seseorang itu tidak boleh dia berbangga dengan amalnya, fakifa yafkhuru bi amali abihi, lalu bagaimana jika dia berbangga-bangga dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya atau kakeknya. Ya, menunjukkan lebih keharamannya, lebih haram lagi. Ini yang pertama. Itu berbangga-bangga dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Kemudian yang kedua, yang merupakan perkara jahiliyah adalah wat'nu fil ansab. Wat'nu fil ansab, yaitu mencela nasab orang lain. Seseorang yang mencela nasab orang lain disebabkan karena dua hal. Yang pertama, karena dia mengagungkan dirinya sendiri, dia mengagungkan nasabnya sendiri. Dan yang kedua, karena dia merendahkan nasab orang lain. Jadi seseorang yang tatkala dia mencela nasab seseorang, hal ini disebabkan yang pertama karena dia berbangga-bangga, dia berbangga dengan nasabnya. Ya, saya ini masih keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucunya Rasulullah. Berbangga-bangga dia. Ya. Saya kalau enggak dipanggil Habib ini saya enggak bakalan nengok. Saya harus dipanggil oleh siapa? Oleh Habib. Ya, karena orang-orang yang mengaku keturunannya Rasulullah, mereka dijuluki dengan apa? Habib, Habaib atau Habib. Kemudian yang kedua, karena mereka mengingkari atau merendahkan nasab orang lain. Dan sifat yang seperti ini kedua-duanya adalah sifat yang tercela. Kemudian yang ketiga yang menjadi syahid bagi kita adalah al-istisqa bil anwa, yaitu menyandarkan bintang, menyandarkan hujan kepada bintang. Itu mereka tatkala turunnya hujan, mereka mengatakan mutirna bin nau'in kada wa kada. Kami telah diturunkan hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu. Ini syahid dari hadis yang mulia ini yang menunjukkan akan keharaman menyandarkan hujan kepada bintang karena disandarkan kepada perbuatan jahiliyah. Kemudian yang keempat adalah an-niyahatu 'alal mait. An-niyahatu ai maknanya adalah raf'ul sauti 'alal maiti min babil jaz'i wa tasakhut. Itu mengangkat suara atas kematian seseorang karena marah atau tidak ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seseorang yang dia telah melakukan niyaha kemudian mati dalam keadaan tidak bertobat, maka pada hari kiamat tuqamu yaumal qiyamah, yakni maknanya min qabriha, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Tatkala dia dibangkitkan dari kuburannya, maka dia akan dipakaikan wa 'alaiha sirbalun min kitoronin, ai sirbalun wa huwa ats-tsaubu, baju yang dicairkan, baju dari tembaga yang dicairkan dengan cairan yang panas, dan dia pun akan dipakaikan wadir'un, mantel min jarobin. Jarobin ini adalah di sini dikatakan maradi jaldi, yaitu sejenis penyakit kulit yang menimpa onta ataupun menimpa manusia. Hal ini pun menunjukkan bahwasanya niyaha meratap ini adalah suatu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dari dosa besar. Fawaid hadis sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, yang pertama adalah haramnya perkara-perkara jahiliyah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua bahwasanya perkara-perkara jahiliyah tidaklah semuanya terangkat. Dalam artian sebagian dari perkara-perkara jahiliyah masih dilakukan oleh sebagian orang muslim. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan wahiya mas'alatun muhimmatun jiddan, dan ini adalah masalah yang sangat penting, annal muslima, bahwasanya seorang muslim terkadang melakukan atau memiliki sifat-sifat kejahiliaan. Dia melakukan suatu amalan-amalan yang amalan tersebut adalah merupakan amalan jahiliyah. Akan tetapi, ya, tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi seseorang tatkala dia melakukan amalan jahiliyah tidaklah boleh kita kafirkan. Karena sebagian dari amalan jahiliyah tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh karena itulah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arbaun min ummati, ada empat perkara dari umatku. Ya, umatku berarti orang yang melakukan ini masih dikategorikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Menunjukkan sebagian dari perkara-perkara jahiliyah ada yang hukumnya tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian yang faedah yang selanjutnya, bahwasanya di dalam hadis yang mulia ini dijadikan dalil bahwasanya taubat itu dapat menghapus sebelumnya. Dari sabda Rasulullah, an-na'ihatu idza lam tatub, apabila dia tidak bertobat. Berarti kalau mafhum mukhalafahnya, mafhum kebalikannya, kalau dia bertobat maka tidaklah hukumannya seperti itu, diampuni dosanya. Ini fawaid hadis yang bisa kita ambil sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Saleh Al-Fauzan. Kemudian kita masuk kepada penjelasan dalil yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab walahuma, dan bagi Imam Bukhari dan Muslim, an Zaid bin Khalid, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Zaid bin Khalid semoga Allah meridainya berkata, Sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami salat subuh, salat fajar di Hudaybiyah, nama sebuah tempat. Ala istri sama'in kanat minal lail. Sama di sini ala istrin, atas bekas hujan. Jadi sama di sini adalah matar. Sama yang dimaksud di dalam hadis yang mulia ini maksudnya adalah matar. Sumia bidzalika, dinamakan sama, hujan dinamakan dengan sama dikarenakan hujan itu turunnya dari atas langit, dari langit. Jadi Zaid bin Khalid mengatakan bahwasanya kami pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh di Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal laili, bekas tanah yang semalam hujan. Falamang sorofa, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai, akbala alan nasi, kemudian beliau menghadap kepada jamaah, menghadap kepada manusia. Dan ini adalah merupakan sunnah dari seorang imam. Tatkala imam itu selesai dari solatnya, maka hendaklah dia menghadapkan wajahnya ke arah jamaahnya, jangan membelakanginya ataupun jangan menyamping. Samping, kebanyakan juga ada yang tatkala selesai solat apa, dia duduk di samping. Ya. Yang sunnahnya adalah dia menghadapkan wajahnya ke hadapan makmum. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, atadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau memberikan tausiah, memberikan mau'idhah, nasihat kepada jamaah setelah salat. Menunjukkan apa? Terkadang ya disunahkan bagi kita untuk memberikan nasihat setelah salat jika ada hajat. Ya, misalnya ada suatu kejadian, ya banyak manusia melakukan suatu kesalahan, kemudian kita tatkala selesai salat ya disyariatkan untuk memberikan nasihat setelah salat. Dan memberikan nasihat ini adalah kadang-kadang ya. Maksimal satu kali dalam sepekan. Tapi perlu kita bedakan antara menyampaikan nasihat dengan menyampaikan ilmu. Harus dibedakan. Ya, kalau menyampaikan ilmu, ya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, sebagian para ulama terkadang di antara mereka menyampaikan ilmu dalam sehari beberapa kali. Seperti Imam Nawawi, ya dari setelah ba'da subuh menyampaikan, kemudian nanti sebelum setelah pagi-paginya menyampaikan, siangnya menyampaikan, malamnya menyampaikan. Kalau ilmu tidak ada batasannya. Adapun mengkhususkan memberikan tausiah, mau'idhah, maka ini selayaknya tidak setiap waktu. Ya, harus jarang-jarang sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin memberikan suatu pengajaran, beliau menggunakan metode tanya jawab. Ya, ini adalah metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan suatu pengajaran. Oleh karena itulah tatkala kita memberikan suatu pengajaran, ya kemudian kita menggunakan metode tanya jawab ini, maka kita niatkan metode yang kita lakukan ini memang semata-mata dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang banyak pelatihan-pelatihan di pondok-pondok ya, bagaimana cara metode pengajaran yang benar. Mereka mendatangkan orang-orang ya yang secara notabene-nya secara pendidikan agama Islamnya mereka kurang. Ya, mereka belajar psikologis anak misalnya ya. Apa yang mereka sampaikan ya, banyak di antara apa yang mereka sampaikan banyak yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala kita mengikuti metode mereka berdasarkan apa yang kita dapatkan dari mereka, tidak berdasarkan karena kita mencontoh Rasulullah, maka tidak bernilai pahala. Ya. Oleh karena itulah janganlah, sebaiknya kita ini tatkala ingin memberikan pelatihan metode pengajaran, bagaimana pengajaran yang benar, enggak usah panggil orang-orang yang seperti itu. Cukup kita panggil seorang ustadz yang manhajnya manhaj salaf yang benar, ambil kitab ya bagaimana cara metode Rasulullah di dalam memberikan pengajaran. Kadang banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang bagaimana metode pengajaran, ya. Kita adakan daurah, ya, yang dibina oleh seorang ustaz, ya, maka insyaallah kalau metode yang kita lakukan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW dan orang yang mengajarkan memang semata-mata dia mengikuti sunnah Rasulullah, maka akan Allah akan turunkan barokah dari apa yang dia ajarkan. Qalu, kemudian para sahabat menjawab, Allah wa Rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini ada bagi orang yang ditanya, tatkala dia tidak mengetahui, maka janganlah malu dia mengatakan Allah wa Rasulu a'lam. Dan perkataan Allah wa Rasulu a'lam ini, itu tatkala Rasulullah masih hidup. Namun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, maka cukup bagi kita untuk mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahuinya. Maka di sini ada syariat bagi kita untuk menyerahkan suatu ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata menjelaskan yang qala Allah taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berkata. Berarti hadis ini hadis apa? Hadis Qudsi. Allah berkata, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun." Pada pagi ini ada dari hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, orang yang beriman adalah fa'amma man qala, adapun orang yang dia berkata, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kami telah diturunkan hujan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fadzalika mu'minun bi, maka orang yang demikian itulah telah beriman kepadaku, kafirun bil kawakib, dan dia telah kafir kepada kaukib, kepada bintang. Ya, dan ini adalah merupakan sunnah, ya, tatkala turunnya hujan atau selesai turunnya hujan kita mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ya, kami telah diturunkan hujan karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bin nau'i kada wa kada, kami telah diturunkan hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu, fadzalika, maka yang demikian itu kafirun bi, berarti orang ini telah kafir kepadaku karena dia telah menyandarkan turunnya hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan dia telah beriman kepada bintang. Ya, maka dari hadis yang mulia ini merupakan dalil akan kufurnya orang yang dia menyandarkan hujan kepada bintang, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa, wa kafirun bi, dan telah kafir kepadaku. Adapun kafirnya di sini sebagaimana sudah kita jelaskan, bisa kufur akbar, bisa kufur asghar, tergantung keyakinannya. Selesai sudah bab yang ke-30. Sekarang insyaallah kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-31. Al-babu al-wahidu wa thalathun, bab yang ke-31, babu qaulillahi ta'ala, itu bab tentang firman Allah ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah, dan sebagian dari manusia yaitu orang-orang musyrik ada yang dia menjadikan dari selain Allah sebagai sekutu, sebagai tandingan, yuhibbunahum kahubillah, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-31 ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, bisa kita bilang bab ini adalah babul mahabbah. Bab yang berbicara tentang al-mahabbah, cinta. Ya. Adapun poin-poin yang kita akan bahas pada bab ini, yang pertama yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Munasabatul hadzal bab li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian yang kedua adalah aqsamul mahabbah. Pembagian dari mahabbah. Poin yang kedua adalah aqsamul mahabbah, pembagian dari mahabbah. Kemudian yang ketiga adalah alamatul mahabbah, alamat-alamat mahabbah. Kemudian poin yang keempat, minal asbabi allati yunalu biha al-abdu mahabbatullah, Sebab-sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, sebab-sebab di antara sebab-sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang terakhir yaitu bayanud dalil, penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid, yang ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Beliau mengatakan aradal syekh rahimahullah taala bi hadzal babi, bahwasanya syekh menghendaki, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semoga Allah meridainya, pada bab ini beliau menghendaki untuk menjelaskan anal mahabbah nau'un min anwa'il ibadah, bahwasanya mahabbah ini termasuk dari jenis-jenis ibadah dan termasuk dari ibadah perbuatan yang batin, perbuatan yang batin yang tidak nampak. Bab ini dan bab-bab selanjutnya, bab yang ke-32, bab 33, 34 dan 35, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan macam-macam ibadah yang terkait dengan ibadah hati. Dan di antara ibadah hati yang paling agung adalah mahabbah. Mahabbah ini adalah termasuk dari ibadah. Wa anna man ahaba ma'allahi ghairahu faqad asyraka billah. Maka tatkala mahabbah ini adalah merupakan suatu ibadah, maka apabila ada orang yang dia mencintai bersama Allah selainnya, mencintai bersama Allah selainnya, dalam artian apa? Dia mencintai Allah, namun juga dia mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah memang hakikat dari kesyirikan. Hakikat dari kesyirikan adalah tatkala seseorang dia melakukan suatu peribadatan kepada Allah, namun dia juga beribadah kepada selain Allah. Ini namanya syirik. Kalau orang dia tidak beribadah sama sekali dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dikatakan syirik. Syirik itu kan penyekutuan, penyetaraan. Ya, menyetarakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan barang siapa yang dia mencintai bersama Allah selain Allah, dalam artian dia mencintai Allah plus dia juga mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, faqad asyraka billahi. Maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan di sini adalah syirkal akbar al mukhrija minal millah. Dan kesyirikan di sini adalah kesyirikan yang akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, kaidah yang dibuat oleh para ulama, sarful ibadah min ghairillahi faqad asyraka syirkal akbar. Ya, barang siapa yang memalingkan suatu ibadah ya kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan, dan kesyirikannya adalah kesyirikan yang syirik akbar. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya mahabbah adalah ibadah sebagaimana dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu surat Al-Baqarah ayat 165. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi," dan sebagian manusia di sini adalah orang-orang musyrikin. Ya, ditafsir oleh para ulama, sebagian dari manusia di sini adalah orang-orang musyrikin yang mereka jadikan berhala-berhala mereka anda dan sebagai sekutu. Tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tandingan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kecintaan. Yuhibbunahum kahubillah. Yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Yang menunjukkan di dalam ayat yang mulia ini bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang tersebut dengan orang musyrik. Wa minan nasi ay minal musyrikin. Ya. Apabila suatu amalan jika dipalingkan menyebabkan pelakunya menjadi musyrik, jika dipalingkan kepada selain Allah menyebabkan pelakunya menjadi musyrik, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Ini wajhu dilalah dari ayat yang mulia ini. Kalau kita ditanya mana dalil yang menunjukkan bahwasanya mahabbah adalah ibadah, setahu saya yang namanya ibadah ya sholat, puasa, zakat. Kan ini pemahaman ya kebanyakan dari umat Islam ya di dunia ini, mereka hanya memahami ibadah itu sebatas sholat, sebatas puasa, sebatas zakat. Padahal ibadah itu luas sebagaimana yang definisikan oleh Ibnu Taimiyah Di antara ibadah adalah ibadah perbuatan yang batin, perbuatan hati. Di antaranya adalah mahabbah. Tatkala kita jelaskan kepada masyarakat bahwasanya mahabbah adalah ibadah, kita bawakan dalilnya, kita pun harus jelaskan apa? Sisi pendalilannya. Ini dalilnya, surat Al-Baqarah ayat 165. Ditanya lagi, kok iso? Kok bisa? Enggak ada kata ibadah di dalam ayat tersebut. Maka kita katakan, ya, bahwasanya dalam ayat ini wa minan nasi, maksudnya di sini adalah orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin ada di antara mereka yang menjadikan dari selain Allah sebagai sekutu tandingan-tandingan, yang mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Di dalam ayat ini Allah mensifati orang-orang yang mencintai selain Allah dengan orang musyrik. Maka apabila suatu amalan dipalingkan kepada selain Allah, kok menyebabkan pelakunya musyrik, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Dan sekali lagi bahwasanya mahabbah ini adalah termasuk dari ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Bahkan ada ulama, ya, tatkala mereka mendefinisikan ibadah, mereka mendefinisikan ibadah dengan definisi ghayatul dhulli ma'a ghayatil hubbi. Ya. Bahwasanya ibadah itu adalah ghayatul dhulli, puncaknya ketundukan, puncaknya perendahan diri disertai dengan puncaknya kecintaan. Ini ibadah, definisi dari sebagian ulama, ya, mereka mendefinisikan ibadah dengan puncaknya perendahan dan disertai dengan puncaknya kecintaan. Karena memang hakikat dari ibadah itu adalah perendahan diri dan kecintaan dia. Seseorang kalau dia benar-benar mencintai Allah dan tidak mencintai selain Allah, maka otomatis dia akan menyerahkan seluruh peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab mengapa sih orang-orang musyrikin mereka memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah memalingkan jenis ibadah yang satu ini. Tatkala mereka memalingkan, mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah, maka kelaziman apa yang mereka lakukan, mereka menyerahkan ibadah-ibadah kepada berhala-berhala yang mereka cintai. Maka kebalikannya, kalau seseorang yang dia cintainya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia akan menyerahkan seluruh peribadahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan tsumma i'lam. Kemudian ketahuilah. Al-ibadatu tatarakkazu 'ala thalathati asya'. Bahwasanya yang namanya ibadah itu dibangun di atas tiga rukun. Ibadah memiliki rukun. Ibadah secara umum memiliki syarat dan memiliki rukun. Syarat diterimanya ibadah ada dua, yaitu ittiba, ikhlas dan ittiba. Adapun rukun dari ibadah, yang tidaklah mungkin sempurna ibadah yang dilakukan oleh seseorang kecuali terpenuhi tiga rukun ini, yaitu yang pertama alal mahabbah, cinta. Yang kedua alal khawfi, takut. Dan yang ketiga alal roja, mengharap. Mahabbah, khauf dan roja adalah merupakan rukun dari ibadah, pondasi dari ibadah. Apabila seseorang dia beribadah kepada Allah, ibadah apa saja, ya, kemudian terkumpul tiga rukunnya ada di dalam hatinya ini, rasa kecintaan dia kepada Allah, rasa takut dan harap tatkala dia melakukan suatu ibadah, maka al-ibadatu tahaqqaqat al-ibadah, maka terrealisasikanlah ibadah yang benar. Menunjukkan dia beribadah dengan ibadah yang benar, dan ibadah yang dia lakukan nafa'at, memberikan suatu faidah bagi dirinya. Dan kebalikannya berarti, seseorang yang dia beribadah tapi tidak terpenuhi tiga rukun ini, maka ibadah yang dia lakukan tidaklah akan bermanfaat. Ya, ibadah yang dilakukan tidaklah akan benar. Jika ya ibadah yang dia dasari ini ia tidak didasari atas tiga hal ini. Ya, seperti orang-orang sufi misalnya. Ya, mereka melandasi ibadah mereka itu hanya dilandasi atas perasaan mahabbah saja, cinta saja. Maka di sini dikatakan wa yaqul ulama, berkata para ulama, man abadallaha bil mahabbati faqat fahuwa sufi. Ya, barang siapa yang beribadah kepada Allah didasarkan atas cinta saja, maka dia adalah orang sufi, bahwa sufiyun. Ya. Li'anna sufiyya yaz'umuna annahum ya'buduna Allah li'annahum yuhibbunahu faqat. Ya. Karena orang-orang sufi, mereka menyangka bahwasanya mereka beribadah kepada Allah karena mereka hanya berdasarkan kecintaannya saja. Ya, mereka mengatakan wa yaquluna, mereka mengatakan la na'buduhu nakhafu min narihi. Jadi mereka mengatakan kami beribadah kepada Allah tidaklah kami takut dari nerakanya. Wala narju jannatahu, dan tidaklah kami mengharap surganya. Ini orang-orang sufi. Jadi dia beribadah kepada Allah bukan karena takut dari neraka, bukan karena mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innama na'buduhu li annana nuhibbuhu. Ya, sesungguhnya kami beribadah kepada Allah karena kami mencintainya. Yang penting kami beribadah kepada Allah berdasarkan kecintaan kami, walaupun kami masuk neraka enggak apa-apa. Ya, ini perkataannya orang-orang sufi, wa hadza dalalun, dan ini adalah merupakan suatu kesesatan. Kemudian adapun orang yang mengatakan waman, adapun orang yang dia beribadah kepada Allah berdasarkan roja saja, maka dia adalah orang-orang murji'ah. Yang mana orang-orang murji'ah mengeluarkan amalan dari iman. Jadi amal bukan bagian dari iman. Dan barang siapa yang dia beribadah kepada Allah berdasarkan rasa takut saja, maka dia adalah orang-orang khawarij. Karena orang-orang khawarij mereka mengkafirkan kaum mukminin yang melakukan perbuatan maksiat. Maka orang-orang murji'ah, ya, mereka hanya mengambil sisi rojanya. Orang-orang sufi hanya mengambil sisi mahabbah, dan orang-orang khawarij hanya mengambil sisi khaufnya saja. Adapun kita ahlu sunnah wal jamaah, mereka menggabungkan semuanya. Mereka beribadah karena memang berdasarkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah karena memang kalau takut, mereka takut, ya, kalau meninggalkan ibadah maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka Allah, sehingga akhirnya dia beribadah kepada Allah karena didasarkan rasa takut dia kepada Allah, takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak beribadah kepada Allah. Kemudian, ya, ahlu sunnah wal jamaah beribadah kepada Allah juga mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan bab dengan kitab tauhid. Kemudian kita bahas poin yang kedua, yaitu pembagian mahabbah. Yang ini ana ambil dari kitab Tauhid Muyassar dan kitab I'anatul Mustafid. Ana gabung penjelasan di dalam kitab tersebut, ya, yang intinya bahwasanya mahabbah terbagi menjadi empat bagian. Tanqasimu mahabbah ila arba'ati aqsam. Mahabbah terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah mahabbatul ubudiyah. Mahabbah yang ibadah. Bagaimana batasan mahabbah itu dikatakan mahabbah yang ibadah, sehingga harus kita tunjukkan mahabbah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita palingkan berarti kita telah terjerumus ke dalam kesyirikan, yaitu mahabbah allati tastalzimu kamaladzulli wal khudu wat ta'zim. Yaitu rasa mahabbah, rasa cinta kepada zat, ya, kepada sesuatu yang kita cintai, yang kecintaan tersebut melazimkan kesempurnaan perendahan diri. Jadi rasa cinta kita kepada sesuatu tersebut, kalau kita tujukan kepada Allah, berarti rasa cinta kita kepada Allah ini melazimkan kesempurnaan perendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khudu, dan ketundukan. Wa ta'zim, dan pengagungan. Wa kamalat ta'ati, dan kesempurnaan ketaatan kita kepada zat yang kita cintai. Wa itharul mahbubi ala ghairihi, dan kita mendahulukan zat yang kita cintai ala ghairihi, atas yang lainnya. Ini cinta yang ibadah, yaitu cinta yang melazimkan kesempurnaan perendahan diri dan ketundukan. Dan inilah memang hakikat dari ibadah. Ya, sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya ibadah itu secara bahasa apa? At-tadallul wal khudu, merendahkan diri dan ketunduk. Ibadah secara bahasa ini adalah merupakan hakikat dari ibadah. Dalam artian apabila suatu amalan yang di dalamnya ada unsur perendahan diri dan ketundukan, maka menunjukkan amalan tersebut adalah apa? Ibadah. Mengapa sholat adalah ibadah? Karena di dalam sholat ada perendahan diri dan ketundukan. Tatkala kita sujud, ya, kita meletakkan wajah kita yang mulia di bawah, kemudian kita meletakkan bagian badan kita yang rendah, ya, kita letakkan di atas. Ini kan adalah menunjukkan apa? Perendahan diri. Maka apabila ada suatu amalan yang di dalamnya ada unsur perendahan diri dan pengagungan, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Kalau ibadah maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya seseorang yang berziarah kubur ke makam para raja, ya, Tatkala bagaimana dia ziarah kuburnya? Oh, tatkala dia ziarah kubur enggak berani pakai baju biasa, harus pakai baju adat. Misalnya, kemudian tatkala menuju kuburan tersebut juga harus apa? Harus jinjit-jinjit, ya. Dan harus tidak boleh apa? Tidak boleh menegakkan badannya, harus dengan bungkuk. Kemudian tatkala dia balik dari ziarahnya dari makam raja-raja tersebut enggak berani apa? Membelakangi badannya, harus apa? Mundur-mundur. Perbuatan ini menunjukkan apa? Perbuatan seperti ini menunjukkan ada unsur perendahan diri. Kalau ada unsur perendahan diri menunjukkan perbuatan tersebut adalah apa? Ibadah. Berarti dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahabbah yang ibadah itu mahabbah yang melazimkan kesempurnaan perendahan diri, ketundukan dan pengagungan dan kesempurnaan ketaatan. Dan kesempurnaan ketaatan ini adalah merupakan alamah dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, di antara alamat yang kita lakukan adalah kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendahulukan apa yang kita cintai, kita mendahulukan zat yang kita cintai atas yang lainnya. Maka di sini katakan fahadhil mahabbah khassatun billahi. Maka ibadah mahabbah yang seperti ini khusus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Apabila dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka terjerumuslah seseorang ke dalam kesyirikan yang akbar, sebagaimana dia tidak boleh sujud kepada selain Allah, tidak boleh menyembelih kepada selain Allah dan yang lainnya dari macam-macam ibadah yang seharusnya dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mahabbatu syirkiyah. Mahabbah yang syirik. Mahabbah yang syirik berarti apa? Memalingkan mahabbah yang ibadah kepada selain Allah. Ya. Tatkala mahabbah yang ibadah yang di dalamnya ada perendahan diri dan ketundukan, dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin mereka orang-orang yang mencintai berhala-berhala mereka. Dan di antara bukti bahwasanya mereka mencintai berhala-berhala mereka dengan mahabbah yang ibadah adalah mereka marah ya tatkala berhala-berhala yang mereka sembah dihina, dihancurkan. Ya mereka marah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mencintai berhala-berhala tersebut. Dan yang menunjukkan bahwasanya mereka mencintai berhala-berhala yang mereka sembah adalah mereka menyerahkan peribadatan-peribadatan yang lainnya kepada berhala tersebut. Jadi mahabbah yang syirkiyah adalah memalingkan mahabbah yang ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mahabbatun laysat mahabbatan ubudiyyah fi dzatiha. Yang ketiga adalah mahabbah yang bukan termasuk mahabbah yang ubudiyyah secara zatnya. Jadi mahabbah cinta yang secara zatnya dia tidak termasuk mahabbah ubudiyah. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada unsur perendahan diri dan ketundukan. Dan mahabbah yang seperti ini, mahabbah yang secara zatnya bukan ibadah, ini ada empat bentuk. Ada empat bentuk. Yang pertama adalah mahabbatun tabi'atun, mahabbah yang tabi'i. Seperti kamahabbatil insan lit'am, seperti kecintaan manusia kepada minuman, kepada makanan, kepada minuman, kepada istri. Ya, ini mahabbah tabi'iyah yang secara zatnya bukan mahabbah yang ibadah, tapi bisa bernilai ibadah jika dia niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mahabbatu ijlal, mahabbah pemuliaan, memuliakan. Seperti kamahabbatil insan liwalidihi, seperti seseorang mencintai orang tuanya. Ini mahabbah yang di dalamnya ada unsur pemuliaan. Dan ini secara zatnya bukan ibadah, secara zatnya bukan ibadah, tapi bisa bernilai ibadah. Kapan bisa bernilai ibadah? Tatkala kita mencintai orang tua kita karena dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bentuk mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai apa-apa yang Allah cintai. Dan di antara bentuk sesuatu yang Allah cintai adalah kita memuliakan mencintai kedua orang tua kita. Tatkala kita mencintai kedua orang tua kita dalam rangka kita ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan tersebut bisa bernilai ibadah, bisa bernilai ibadah. Kemudian yang ketiga adalah mahabbatu isfaq, mahabbah kasih sayang. Seperti seorang orang tua mencintai anaknya, ya, seperti orang tua yang mencintai anaknya. Ini pun secara zatnya bukan mahabbah yang ibadah. Kemudian yang keempat adalah mahabbatun musahabah, cinta yang didasari atas persahabatan. Ya, kalau kita ini memiliki seorang sahabat karib, ya, baik di dalam keseharian kita, kemudian di dalam pekerjaan kita, kemudian kita mencintai orang tersebut, ini masuk dalam mahabbah musahabah yang secara zatnya bukan termasuk dari ibadah. Tapi bisa bernilai ibadah jika dilandaskan atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mahabbatun maksiyatun, mahabbah yang maksiat. Yaitu sekahu bil ma'asi wal bid'i wal muharramat. Ya, seperti mencintai kemaksiatan, bid'ah dan keharaman. Dengan catatan, ya, dengan catatan masih meyakini akan keharamannya. Seseorang yang mencintai musik, ya, dia masih meyakini bahwasanya musik adalah haram, maka dia terjerumus ke dalam bentuk mahabbah yang maksiat. Tapi kalau dia sampai menghalalkannya, dia mencintai musik dan dia menghalalkannya, maka terjerumuslah dia dalam kekufuran yang akbar, karena telah mengharamkan, menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Ini pembagian mahabbah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, ya, pertemuan kali ini. Pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan tentang alamat-alamat mahabbah dan penjelasan dalil. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi dan dari syaitan, dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.